Kalau ada yang masih khawatir tentang jodoh, simple saja, jodoh sudah ada yang ngatur. Kalau masih belum dapat jodoh, mungkin kita yang sulit diatur. So simple ya. Jadi jodoh sudah ada yang mengatur. Kalau masih belum dapat, gimana ini kan? Mungkin kita sulit diatur. Sama-sama yang maha pengatur. Kata pengatur sholat, kita susah sholat. Ayo bangun di sepertiga malam, kita malas di sepertiga malam. Ayo infak, kita malas infak. Kita mau sedekah, malas untuk sedekahnya. Maka ketika pengen jodoh, ditanya pengen jodoh yang kayak gimana? Cantik, kaya, soleha. Atuh hese, mah. Urang gehayang.